وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Halaman 155. Andika, baca Andika. Wa syahid minal ayah wa yazdadan ladina amanu imana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahid wa syahidu minal ayah wa yazdadan ladina amanu imana. Padahal ala asal imana yazid. Tayyib. Syahid dari ayat wa yazdadan ladina amanu imana. Allah menambah iman orang-orang yang beriman. Padahal ala anna al-iman yazidu. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Terus nuqsan imani nuq ini deh nuqsan iman nuqsan imani fa min ma'dubi anna kulla shay'in yaqbalu ziyadatu fa innahu yaqbalu nuqsani fa in anna kulla shay'in yaqbalu ziyadata fa innahu yaqbalu nuqsana. Maka kalau berkurangnya iman berarti maka sesuatu hal yang telah diketahui, kalau sesuatu segala sesuatu yang dapat menerima pertambahan maka dia dapat juga menerima pengurangan. Terus waidon waidon filadillati mayadullu ala dzalika mithl hadits al imanu yabqi wa sab'una bil'un bil'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa dana anit tariq wal hayabu syu'batan minal syu'batun khobar haya mubtada di situ syu'batun khobar ya. Baik, nah berikutnya waidan fil adillati. Nah berikutnya juga kalau sekarang iman itu berkurang dalam salah dalil-dalil, kalau dari dalil itu apa? Maya dulu ala tarik yang menunjukkan bahwasanya iman ini berkurang, mislu hadis, semisal hadis. Al iman bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ya 70 sekian cabang, karena bid'un itu 3 sampai 9. Maka iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha yang paling tinggi la ilaha ucapan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan malu adalah bagian dari iman. Juga hadis yang dibawakan oleh Syekh nanti. Ya, yang melihat kemungkaran enggak dapat merengingkari kemungkaran dengan tangan maupun lisannya, namun hanya dalam hatinya, itu adalah kata Syekh nanti membawakan hadis Nabi. Ya, kata Nabi, "Wa dzalika adzabul iman," iman yang paling lemah. Nah, ini menunjukkan iman itu berkurang setelah dia sempurna sebelumnya. Terus pelan-pelan bacanya antum. Fadalla ala anna al-iman yazidu wa yanqusu wa annahu syu'abun tablughu bi'an wa sab'ina aw bi'an wa sittina syu'batan. Maka ini menunjukkan juga bahwasanya iman bertambah, berkurang dan dia syu'ab, bercabang-cabang. Ya, tablughu yang dia hingga mencapai bi'an wa sab'in 70 sekian atau 60 sekian cabang. Terus lanjut. Pelan-pelan. Syu'ab jama' dari syu'bah. Fa idza takamalat hadhihi syu'abu fa idza takamalat hadhihi syu'abu takamalat iman. Fa idza naqasa. Naqasa. Al iman itu syarat jawab kalau ya. Terus walihada qala adnaha imamatul ada anil tariqi fadalla ala anna al iman fihi a'da wa fihi adna. Taib. Kalau baca cepat-cepat gitu. Kecuali udah expert, baca cepat-cepat enggak masalah. Kalau kita masih menelusuri ini i'rabnya apa ya? Santai aja, ya. Santai. Kan kita ngajinya juga sampai asar kan? Santai aja. Sampai asar nanti. Habis zuhur lanjut asar insyaallah. Kalau kurang sampai maghrib. Ya. Kalau kurang sampai maghrib. Ya. Kenapa? Orang kalau kerja lembur, masa ngaji enggak ada lembur? Ngaji ada lembur dong. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Kan enak ya. Nikmat enggak baca kitab ulama? Nikmat. Walau salah-salah juga nikmat. Lapar hilang. Makanya ntar habis juhur makan buruan yang mau makan. Nah, karena habis juhur langsung buru-buru dah. 10 menit setelah juhur, teng mulai. Mana lagi tadi? Udah diterjemahin belum Andika tadi? Belum. Padahal ala annal iman, maka ini menunjukkan bahwasanya iman yazid yankus, bertambah berkurang, dan bahwasanya iman itu syu'ab, bercabang-cabang. Oh ini udah ya. Fa idza takamala tadi syu'abu. Nah, apabila cabang-cabang iman itu sempurna, maka sempurna pula iman. Kalau dia kurang, ada sedikit saja kurang dari cabang-cabang keimanan itu, maka berkurang juga iman. Oleh karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling lemahnya iman, yang paling lemahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang penting ada amal. Ini kan amal ini, ya, ini amal. Kalau sudah enggak ada amal, enggak ada keyakinan di kalbu, dan enggak ada ya ucapan, maka enggak ada iman. Karena iman itu adalah i'tiqad. Ya, i'tiqad. Ya, haya minal iman, ini amalan kalbu. Qaulul la ilaha illallah, ucapan lisan. Iman satul adzani tariq, amalan. Taibar kalabiku. Maka enggak ada iman, iman itu enggak boleh kurang dari tiga hal ini. Kalau kurang dari tiga hal ini, maka itu bukan iman. Tapi ada yang menamakan iman, pasti yang menamakan bukan ahli sunnah. Ya barakallahu fikum. Padahal ala annal iman fihi a'la wa fihi adna. Maka hadis ini menunjukkan iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, Edward sendiri baca Edward. Baik. Nah, demikian pula dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, cegahlah falyughayyirhu. Ya, bukan ini pas di sini dikasih harokat lagi. Dikasih harokat salah lagi. Sama percetakannya. Ini ngejebak ini ya. Falyughayyirhu. Yang lain gundul pas di sini dikasih harokat. Salah lagi dikasih harokat. Maka cegahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu juga, fabi qalbi. Ya. Dengan hatinya itu dia mengingkari dalam hatinya. Wadzalika adzabul iman, yang demikian itu selama-lamanya iman. Namun kata para ulama, ini enggak mutlak pada semua kasus. Contoh ada orang yang istihza. Ada orang yang istihza, ngolok-ngolok, kita ada di situ. Ya, kita enggak bisa mengingkari dengan tangan, ucapan, cuma dalam hati. Kita bukan cuma di situ. Mesti pergi. Ya. Mesti pergi dari situ. Enggak boleh ada di situ. Kalau ada di situ juga sama. Ya. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalal Fauzan di pembatal keislaman ke-6. Karena orang munafik, ya, orang yang menghina Rasulullah dan para sahabat itu cuma satu orang. Namun Allah cap mereka kufur semua. Ya, mengucapkan ma ra'aina, ya, misla qurra'ina arghabu butunan wa aqzab lisanan wa ajban inda liqa. Itu yang mengucapkan itu cuma satu orang, tapi Allah ponis kufur mereka semua. Qul billahi wa yati wa rasuli kuntum, bukan kunta, ya. Taib wa idastuhzi'a wa ayat, apabila ayat Allah diolok-olok, didustakan, fala tajlis ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka. Terus lanjut berikutnya. Padalla ala anna imana yanufu wa anna hunaka imanan kaminan. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu melemah dan juga ada iman yang sempurna. Terus wa imanan naqisan wa dha'ifan wa inkarul munkari bil qalbi hadza adhaful imani. Baik, ada juga iman yang kurang, iman yang lemah, maka mengingkari kemungkaran dengan kalbu, ini adalah selama-lamanya iman. Terus walaisa waro'ahu imanun. Tapi enggak ada di balik itu iman. Jadi kalau benci dalam hati pun juga udah enggak ada melihat kemungkaran, maka enggak ada keimanan lagi. Terus walladzi la yunkiru biqalbihi laisa bimu'minin. Tapi orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, maka dia bukan orang yang beriman. Tapi ada orang yang mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Nah, ini mutlakul iman apa? Ya, ikamalul iman. Zaki. Hah? Ada orang yang cuma mengingkari kemungkaran dengan kalbu dari dia. Ini sama kayak ayat yang sebelumnya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada orang yang enggak bertambah imannya. Enggak bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, berarti dia ini masih beriman enggak? Masih beriman. Ya, dia asalnya beriman, tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah enggak bertambah, enggak khosyah. Enggak bertambah keimanannya. Kenapa? Karena ada kamalul iman atau mutlakul iman. Hah? Mutlakul iman. Ya, mutlakul iman. Terus lanjut Edward. Fadalla ala anna imana yaqwa wa yatufu wa yadubu bil kulliyati. Taib, maka ini menunjukkan iman itu bisa menguat, melemah, bahkan bisa hilang secara totalitas. Terus habbatu, tapi sebagaimana di dalam sebuah riwayat, maka tidak ada di balik dari itu. Kalau sudah ada, tidak ada pengingkaran, ya, tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Terus baik, maka ini menunjukkan ya bahwasanya iman ini berkurang dan berubah menjadi ya sangat sesuatu yang paling lemah. Berubah menjadi sesuatu yang paling lemah. Terus, lanjut. Siapa? Fitra, baca Fitra. Wala syarih ila Allah Ta'ala wa minhum qawluhu Ta'ala hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum bil iman du'ufa iman fi qulubihim du'ufa du'ufa du'ufa al imanu du'ufa al imanu fi qulubihim wa azuma dhalika wa azuma azuma wa'aduma fi qulubihim hatta saru aqraba ila kufri falam yabqa illa shay'un yasir. Yasir apa? Yasirun fa'il dari yabqa. Illa apa? Na'at dari shay'un. Terus fadala ala anna al-imana yadufu hatta yasira qariban min al-kufri. Baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ya akrab, mereka itu lebih dekat lil kufri yaumidin, kepada kekuburan pada hari itu, minhum, kepada mereka itu, mereka itu lebih dekat dari kepada kekuburan pada hari tersebut daripada keimanan. Maka iman itu lemah di kalbu mereka, ya. Wa adzuma dzalik fi qulubihim hatta saru aqraba ilal kufur, dan hal tersebut semakin besar di kalbu mereka hingga mereka lebih dekat kepada kekuburan. Falam yabqa illa syai'un yasir, maka tidak tersisa kecuali sedikit saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman melemah hingga hampir-hampir kufur. Terus lanjut. Wa kadzalika fi hadhihi syafa'ati inna Allah jalla wa ala yawma qiyamati yaqulu akhruju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin minal imani. Minal imani. Baik. Demikian pula dalam hadis syafaat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kelak, akhriju, keluarkanlah man minan nar, keluarkanlah dari neraka man kana fi qalbih, yaitu orang yang ada di dalam kalbunya lebih rendah, lebih kecil iman, yang ada orang yang iman di kalbunya itu lebih rendah, lebih kecil daripada semisal biji sawi. Taibar kalafik. Terus lanjut. Fadalla ala anna al-imana yadufu hatta yakuna bi misqali habbatil khardali wa hiya asghuru shay'in. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu melemah hingga dia seperti biji sawi. Ya, dan ini yang namanya biji sawi adalah sesuatu yang paling kecil, gambaran sesuatu yang paling kecil. Terus fal imanu yadufu hatta yasira misla habbatil khardali fil qalbi. Baik, maka iman itu melemah hingga dia seperti biji sawi yang paling kecil, biji sawi paling kecil di kalbu. Terus bahwa yujibul lisahibihi al-khuruja minan nari yaumil qiyamati. Maka hal ini ya mengharuskan bagi sang empu iman tadi, sang pemilik iman tadi yang imannya lebih kecil daripada yang sebesar apa? Biji sawi. Tapi ada iman. Maka ini mengharuskan ya, dia mesti keluar, si pemilik iman tersebut mesti keluar dari neraka pada hari kiamat. Artinya kalaupun dia masuk neraka tidak kekal. Ya, terus lanjut. Wahada yadullu ala fadlil imani wa annahu wa idza'u fajidan fa inna sahibahu la yuhallidu la yuhalladu la yuhalladu fina. Baik. Ini menunjukkan keutamaan iman, bahwa walaupun iman tersebut lemah sekali, namun pelakunya tidak dikekalkan di neraka. Terus? Fadalla ala anal imana yatufu ila hadzal haddi. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya iman tersebut lemah sampai ke dalam batasan ini. Ya. Terus Pak Anwar, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakka anna imanan nasi laisa ala haddin sawain. Baik, maka enggak diragukan lagi bahwasanya iman seseorang itu tidak sama. Terus fa imanu Abi Bakrin As-Siddiq ya'dilu imanal ummati kulliha. Baik, maka iman Abu Bakar As-Siddiq itu selevel, setara dengan iman umat ini semua. Masya Allah. Terus wala yastawi imanu Abi Bakrin wa imanu al-fasiqi minal muslimina hada sayun ma'rufun. Baik, maka enggak sama iman Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan seorang yang fasik ya, dari kalangan kaum muslimin. Maka ini sesuatu hal yang telah diketahui. Lanjut. Walladhi yaqulu innal imana huwa at-tasdiqu wa huwa fil qalbi wa huwa la yatafadalu hadha qawlul murji'ati. Baik. Nah, sedangkan orang yang menyatakan iman itu hanya pembenaran, hanya tasdik. Ini mazhab Asy'ariyah ini. Dan iman itu hanya di kalbu, la yatafadalu, dia tidak bertingkat-tingkat. Ini adalah pengucapannya, pendapatnya kaum murji'ah. Terus wa indahum annal imana Abi Bakrin wa imana afsaki afsakin nasi sawa'un. Tapi menurut mereka iman Abu Bakar As-Siddiq dan iman orang yang paling fasik itu sama. Na'udzubillah. Terus ada qolatun kabirun. Nah, ini kekeliruan yang besar. Terus al imanu fil qulubi laisa ala haddin sawa'in. Nah, iman yang ada di kalbu itu enggak sama. Terus yazidu wa yanqusu. Ah, yazidu wa yanqus. Ya, terus wa yadhufu. Baik, dia bertambah, berkurang, melemah, memuat, melemah. Terus wa yakmulu wa yaqillu. Baik, dia dapat sempurna dan dapat menjadi berkurang. Terus laisa ala haddin sawa'in. Baik, enggak sama iman tersebut. Hada madhabu ahli sunnati ahli jama'ati. Ahli. Hada madhabu ahli sunnati wal jama'ati. Taib, ini murji'ati. Taib, ini madhab ahli sunnati wal jama'ah khilafatil murji'ah, berbeda dengan madhab murji'ah. Terus lanjut. Wal murji'atu summu murji'atan minal irja'i wa huwa at-ta'khiru akhiru a'mala akhiru al-a'mala al-musammal imani. Baik, murji'ah, mereka disebut murji'ah kenapa? Karena berasal dari kata irja. Apa itu irja? Ta'khir, mengakhirkan. Kenapa mereka apa yang mereka akhirkan? Mereka mengakhirkan amal dari pelabelan iman. Artinya kalau disebut pelabelan iman, Ahlussunnah menamakan iman tersebut qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, kalau murji'ah oh enggak diakhirkan sama mereka. Enggak ada. Tapi enggak ada di sini. Hah? Barakallahu fikum. Terus lanjut, Pak. Qaulu al-imanu huwa mujarradu tasdiqi bil qalbi faqat. Nah, menurut mereka menyatakan iman itu hanya pembenaran di kalbu saja. Terus wa ahduhu fi aslihi sawa'un 'indahum la yatafadaluna. Wal murji'atu firqun. Firq jamak dari firqah. Kullu firqatin laha qaulun. Baik. Dan mana tadi yang belum diterjemahin? Wa ahluhu fi aslihi sawa'un. Orang yang beriman ya secara asalnya sama menurut mereka. La yatafadalu, tidak bertingkat-tingkat. Maka murji'ah firqun terbagi lagi menjadi berapa firqah. Jadi kalau murji'ah itu enggak sama. ya, itu mujizat tersebut tidak sama. Sama kalau antum mendengar tahdzir kibar ulama lajnah terhadap salah seorang syekh, itu jangan langsung dianalogikan berarti syekh tersebut sama kayak murji'ah Jahmiyah, murji'ahnya Asy'ariyah Batiniyah, lah beda. Ya, beda. Murji'atul Fuqaha aja beda dengan murji'ah Jahmiyah. Murji'atul Fuqaha dari kalangan Ahnaf yang mereka menyatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun. Amal mana amal? Ya, la yadhkurun. Mereka enggak menyebutkan. Ya. Apakah mereka mubtadi? Para ulama memang berselisih. Kebanyakan tidak membid'ahkan mereka, namun menganggap pendapat mereka bid'ah. Pendapat mereka bid'ah. Makanya disebut juga mazhab Hanafi tersebut mazhab Ahlus Sunnah. Karena ulama Hanafiyah yang berpendapat dengan pendapat ini. Kenapa mereka masih disebut Ahlus Sunnah? Karena ini pembelaan dari Ibn Abil Is Al-Hanafi ya, di Syarah Aqidah Tahawiyah, karena beliau bermadzhab Hanafi, namun dalam sikap beliau selaras dengan Ahlus Sunnah. Ya, kenapa? Karena konsekuensinya mereka juga menyebutkan konsekuensi orang tidak beramal dan orang beramal. Orang beramal diberi ganjaran, yusab. Orang yang tidak beramal, ya, yu'aqab, dia akan diberi sanksi, yu'adzab, dia akan diazab, dia terancam. Nah, kalau begitu konsekuensinya sama. Makanya kata Ibn Abil Is Al-Hanafi berarti khilaf antara murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah itu khilafnya hanya fiktif. Ya, lafzi saja. Nah, kata para ulama tidak. Ya, tidak fiktif. Ya, itu adalah hakiki. Ya, hakiki. Namun kebanyakan ulama tidak mengkategorikan mereka, ya, terutama imamnya Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah sebagai ya gembong murji'ah. Tabarakallahu fikum. Memang ada konsekuensi irja. Betul ada. Ini khilaf hakiki, bukan khilaf ya fiktif. Khilaf hakiki, bukan sekedar perbedaan di pelafalan saja. Baik, terus lanjut gantian. Nah, tafadhal Syekh Abdul Rahman. القول الأول قول الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب وهذا قول الجهمية فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا. طيب yang pertama pendapat murjiah yang pertama yaitu yang mereka menyatakan iman itu hanya ma'rifah saja, mengenal Allah di kalbu. Nah, ini pendapat Jahmiyah ini. Jadi kalau seseorang sudah mengenal Rabb-nya maka dia beriman. La ilaha illallah. Ini pendapat kufur. Oleh karena itu Jahmiyah itu kufur murtad dari banyak aspek. Dari bab iman, dari bab asma wa sifat itu mereka kufur, ya. Oleh karena itu Jahmiyah itu dimurtadkan oleh para ulama. Pentolannya baik Ja'ad bin Safwan maupun gurunya, ya, Ja'ad bin Dirham, itu semua dihukum mati, disembelih. Ya, bahkan Ja'ad bin Dirham disembelih di depan manusia. Ya, di depan manusia setelah sholat id, ya, sembelihlah sembilan kalian. Saya sekarang mau nyembelih Ja'ad bin Dirham dan dieksekusi di depan orang banyak. Ya, terus. Wa ala hadza yakunu iblis mu'minan li'annahu ya'rifu rabbahu. Nah, kalau maka berdasarkan hal ini, kalau konsekuensi ucapan mereka, iblis berarti beriman karena dia mengenal Rabb-nya. Terus. Qala rabbi bima aghwaytani. Nah, itu dan iblis mengakui rububiyah Allah. Qala rabbi, itu munada. Ada ya harfun nida mahdhub, ya rabbi, itu aslinya. Wahai Rabbku, kata iblis, bima aghwaytani. Dengan sebab engkau menyesatkan, dia mengakui itu. Ya. Bahkan dia mengakui takdir Allah, bima aghwaytani. Tuh lihat. Ya, dia beriman lagi kepada takdir Allah. Nah, karena engkau telah menyesatkan aku. Ya. Beda sama Qadariyah. Kalau Qadariyah tersesat, ini bukan karena Allah yang sesatkan, karena pilihan saya sendiri kan. Allah musta'an. Terus wa fir'aun mu'minun wa yakunu sa'irul kafarati mu'minina 'inda haula'i. Baik, maka Fir'aun juga beriman kalau berdasarkan konsekuensi dari ucapan kaum Jahmiyah. Dan seluruh orang-orang kafir beriman menurut mereka, menurut Jahmiyah. Terus li'annahum ya'rifuna rabbahum fi qulubihim. Karena mereka mengenal Rabb mereka di kalbu mereka. Terus lakinnahum ankaruhu fi dhawahirihim takabburan wa inadan. Namun mereka mengingkari di ya secara zahir. Di batin mereka beriman, di secara zahir aja. Takabburan wa inadan. Karena sombong, karena menentang. Ini salah satu cikal bakal pemikiran murji'ah demikian. Orang-orang mukjizat itu mereka tidak mau menilai secara zahirah. Mereka mengembalikan ke hati. Maka kalau mereka melihat kekufuran yang dilakukan oleh seseorang, pembatal keislaman, saking batalnya itu yang sampai 10 semua dikerjain semua. Maka seorang murjiah akut tidak akan berani mengkafirkannya. Kenapa? Karena masih menimbang, siapa tahu di kalbunya, siapa tahu di kalbunya, siapa tahu di kalbunya. Dan ini ada hubungannya dengan ini Jahmiyah. Karena murjiah paling berbahaya adalah murjiah dari kalangan Jahmiyah. Ini yang paling mengerikan. Nah, Asy'ariyah juga dalam masalah iman mereka terpreset dalam masalah irja. Ya. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain, tapi kelompok murjiah dari kalangan Jahmiyah ini yang paling berbahaya. Ya, maka kelompok-kelompok mereka ini sudah dibantah bahkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, di Raudhatun Nadir, oleh Imam Al-Ghazali di Al-Mustashfa, dua ulama usul. Bahkan Al-Ghazali yang tahu dia dari kalangan Asy'ari membantah pentolan murjiah yang paling berbahaya saat itu, yaitu Jahid, ya. Jahid. Nah, ini mengerikan sekali ini karena mereka menimbang itu hanya dari kalbu. Maka kalau Anda melihat saat ini ada orang, dan saya sering melihat yang berkomentar tentang orang-orang yang terpreset dalam pembatal keislaman, zahir nyata-nyata itu kufur masih menimbang di hati, enggak usah heran. Enggak usah heran. Mereka ini ada salapnya tanda kutip, ya. Yaitu siapa? Jahmi. Ya, mereka itu Jahmi. Hatta orang yang sudah duduk di gereja nyembah salib sekalipun nangis berdoa tidak dikatakan murtad. Kenapa? Lihat dulu isi hatinya. Itu Jahmi. Dan orang yang seperti ini kufur. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan orang yang kafir. Orang yang seperti ini kufur. Na'udzubillah. Dia takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah tentang kekafiran yang kafir. Orang yang seperti ini kufur. Kalau ada orang yang bercelana cingkrang, jenggotan seperti itu, kufur dia. Jangankan ahlus sunnah salafi, mukmin aja udah enggak. Kenapa? Karena enggak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Ya, kafir. Jangankan salafi apa bukan, bukan salafi, mukmin aja bukan. Mukmin aja bukan. De kufur. Nauzubillah. Nah, ini kembalinya kemana? Ke Jahmi yang seperti ini. Ini berbahaya sekali, ya. Makanya perlu digalakkan lagi pemikiran Jahid yang diadopsi oleh, ya, Al-Anbari Al-Mu'tazili. Kemudian diadopsi juga oleh Daud bin Jirjis. Ini perlu disosialisasikan lagi kepada ikhwan. Pemikiran mereka ini berbahaya, ya. Jangankan ahli sunnah, semisal level Al-Ghazali, beliau adalah Asy'ari, di Mustashfa membantah Jahid. Membantah Jahid, membantah pemikiran hari ini. Makanya kalau antum baca buku-buku fikih, ya, di Kitab Ridah dari kalangan Asy'ariyah, mereka membantah Murji'ah. Mereka membantah Murji'ah habis-habisan di situ. Barakallahu fikum. Itu yang bantah siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah juga dihukumi ulama dalam masalah iman sebagai apa? Murji'ah juga. Jadi Murji'ah itu ya tafawut. Nah, berlepal-lepal. Ada Murji'ah akut, ada Murji'ah yang fuqaha, ada Murji'ah yang paling mengerikan yang tadi Murji'ahnya Jahmi. Nah, Murji'ah Jahmi murtad. Ya, kalau Murji'ah Jahmi itu murtad dulu, mereka murtad dulu. Terus lanjut. Fama hunaka ahadun la ya'rifu rabbahu abada wa innama yajhaduhu wa yunkiruhu min babil istikbari wal inadi. Hadza akhbathul aqwali wa ala hadza la yakunu ala wajhil ardi kafirun indahum. Baik, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, fama hunaka ahadun la ya'rifu rabbahu ahad rabbahu abadan. Maka tidak ada, kalau begitu, ya, tidak ada seorang pun yang menaruhnya sama sekali kalau begitu, ya. Kalau dikatakan ada yang kafir berarti dia enggak kenal Allah sama sekali. Wa inna ma yajaduhu yunkiruhu min babil istikbar wal inad. Kenapa kalau begitu dia dalam hati, secara zahir dia menampakkan perlawanan, pengingkaran, karena istikbar aja. Karena inad saja. Sombong aja, melawan saja, ya. Tapi dalam hatinya dia beriman dia. Menurut siapa? Jahmiyah. Dia beriman. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Al-Walid bin Mughirah dalam hatinya beriman enggak? Beriman. Abu Talib dalam hatinya beriman enggak? Beriman. Ya. Banyak kafirin yang dalam hatinya itu beriman, hatta Firaun. Ya, namun Allah menilai mereka dari zahirnya saja. Ya, kalau begitu berdasarkan pendapat ini tidak ada satu orang pun yang kafir di muka bumi ini menurut mereka. Dan ini adalah akhbathul aqwal. Ya, pendapat Murji'ah yang paling jelek. Ya. Terus lanjut al-qaul salis. القول الثاني إن الإيمان هو التصديق بالقلب لا يكفي المعرفة. Tapi pendapat kedua, iman itu hanya pembenaran di kalbu, tidak cukup makrifat semata. Terus bal budda min at-tasdiqi bil qalbi wa hadha qawlu al-asy'ariyyati wa hadha ghairu sahih. Baik, nah, kata mereka enggak cukup makrifat saja, enggak cukup pembenaran saja. Mesti ada makrifah. Mesti ada tasdik, pembenaran, enggak cukup makrifat saja, berarti naik level. Tadi kalau Jahmiyah cukup mengenal Allah, kalau sekarang enggak cukup, mesti membenarkan. Ya, mesti ada pembenaran dan mesti ada pengenalan dan pembenaran. Ini pendapat Asy'ariyah dan ini pun ya salah, tidak benar pendapat ini. Terus lanjut. Li'annal kuffara yusaddiquna bi qulubihim kama qala Allah jalla wa ala fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Baik, karena orang-orang kafir mereka membenarkan Rasulullah SAW di kalbu mereka, sebagaimana Allah Taala berfirman, fa innahum, maka mereka wahai Nabi musyrikin Quraisy, la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakan engkau, namun mereka hanya ya, namun orang-orang zalim tersebut hanya menentang ayat-ayat Allah. Terus wa qala jalla wa ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Nah, ini bagaimana orang kafir ini, Firaun dan yang lainnya, mereka berani menentangnya, namun mereka mengakui dalam hati mereka karena ya zalim aja, merasa sombong aja. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, terus Hasbu. Siapa nama teman-teman itu, Fauzi? Fajar. Fajar, Fajar. Fal kufaru. Baik, maka orang-orang kafir mereka membenarkan Rasulullah SAW di kalbu mereka. Mereka mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Terus Al-Itirafa. Terus Wahifadhan ala syarafihim. Baik, namun mereka menolak mengakui kerasulan beliau. Kenapa? Karena sombong, menentang, dan demi menjaga kemuliaan mereka bizamihim, tentu dengan anggapan mereka. Terus demi menjaga kedudukan mereka di antara, di tengah-tengah masyarakat. Lanjut. Inilah yang membawa mereka kepada kekuburan. Terus baik, karena ada semangat fanatisme terhadap agama mereka yang batil. Terus baik, kama qala Abu Thalib inda wafati, sebagaimana dikatakan Abu Thalib menjelang wafatnya. Lanjut. Dan dia mati di atas agama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, yaitu kafir. Terus baik, lama arada alaihi an-nabiyyu, ketika Nabi SAW menyodorkan, menawarkan kepada beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Terus baik, maka faqala lahu nafarun, maka sekelompok orang dari kalangan kufar yang mereka hadir menjelang kematian Abu Thalib mengatakan kepada Abu Thalib. Lanjut. Atar ghabu rogi bayar gabuan, beda dengan rogi bayar gabufi. Maknanya kalau rogi bayar gabuan, benci. Atar gabuan millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Pinter tuh, ini ngomong Abu Jahal ini. Ya, dibangkitkan semangat fanatik kepada bapak. Ya. Terus? Baik, maka ya sikap fanatisme telah ya mengambil Abu Thalib, ya Abu Thalib telah dikalahkan oleh sikap fanatisme waliyadzubillah. Terus maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan dia Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Terus wa aba nah, ini kayaknya antum dari tadi aba enggak keliru nih. Aba ya apa fi'il mudarnya? Aba ya ba. Tuh, apa artinya menolak? Dalam hadis ada kullu mati yadkhulul jannata ilaman aba. Maka beliau maka Abu Thalib menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Terus baik, dia mati dalam keadaan demikian kafir padahal dia tahu Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Jam berapa ini sekarang? Juhur jam berapa? 12:01. Berarti berapa menit lagi? Hah? 1 menit lagi. Oh, masih lama antum. Waktu mana antum? Handphone Cina atau waktu Cina kali? Masih lama. Nah, lanjut dari sini. Siapa? Pauzi. Ya, oleh karena itulah Abu Thalib berkata dalam sebuah syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Saya sungguh telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad min khairi adyanil bariyati dinan, merupakan sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu, kalau bukan karena khawatir celaan, au hadar karena khawatir tahzir, ya, au masabbah atau karena takut, ya sama ya celaan juga ya, celaan. La wajadtani, tentulah engkau akan mendapati diriku samhan bidaka mubina, tentu akan lapang menerima agama tersebut dengan terang benerang. Ini takut ditahdir, takut dicela. Nah, ini penyakit ini ya, takut ditahdir, takut dicela. Banyak orang terjatuh ke dalam hizbiyah karena ini, takut ditahdir, takut dicela. Ya, takut beda sama komunitas. Ya, maka komunitas itu boleh asal jangan berhizbiyah. Tapi gara-gara berkomunitas enggak boleh beda pendapat padahal masalah ijtihadiyah ya, takut ditahdir itu komunitasnya hizbi. Ya, komunitasnya apa? Hizbi. Pada permasalahan ijtihadiyah boleh berbeda. Namanya ijtihadiyah, kecuali permasalahan qat'iyah usul baru ya. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau dalam masalah komunitas apa? Ijtihadiyah takut beda, kita ditahdir. Itu komunitas Anda itu hizbi, ha? Komunitas Anda itu hizbi. Ya. Saya pernah bilang begitu salah seorang ustaz. Ya, dia meyakini beberapa abwab fikhiyah yang ijtihadiyah ma'ruf di buku ulama dari dulu sampai hari ini. Tapi dia enggak mau menyuarakan. Kenapa? Khawatir sama komunitas hizbiyahnya. Di grup multakok-multakok nanti dia ditahdir, diomong-omongin. Berarti itu multakok hizbiyah. Ya, berarti itu multakok hizbiyah kalau takut. Ya, kalau khawatir itu hizbiyah kayak begitu. Enggak perlu khawatir. Ya. Dan ini banyak ini kayak begini ya. Ini ngapain khawatir? Orang beda pendapat dalam masalah itu biasa. Ya, kecuali karena kita enggak mau mengutarakan karena malas ribut, enggak lain lagi. Tapi kalau takut ditahdir, wah itu muskilah itu. Itu muskilah. Ya, kayak Abu Thalib tadi. Terus lanjut. Ma'anahu illa qaulul malamati wal masabbati minan nasi. Tidak ada yang mencegah Abu Thalib untuk masuk Islam. Ya. Kecuali karena kekhawatiran dia, karena takut celaan, ya, takut ada hardikan, tahdir dari orang-orang. Terus? Wahamalat bulhamiyatu jahiliyatu alal baqo'i al-kufri ma'annahu ya'ridu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Yang membawa dia untuk tetap berada di atas kekufuran adalah itu hamiyah jahiliyah. Semangat fanatisme jahiliyah. Ya, padahal dia tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tahu dari kecil bahkan. Tahu dari kecil ketika diajak ke mana? Ke Syam. Ada pendeta ahli kitab bilang, "Ini ponakanmu ini dilihat di punggungnya ada cincin kenabian." Cincin bukan cincin yang ditempel, jadi daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ada berbentuk cincin di punggungnya, itu ciri kenabian. Ya, ini ponakanmu ini Nabi ini jagain dia karena tahu kamu orang Quraisy. Waduh, muskilah ini. Ya. Karena tahu ini pendeta Alkitab. Karena Alkitab tahunya akhir zaman itu adalah orang Bani Israel. Makanya mereka dapetin di buku-buku mereka, wah ini nabi akhir zaman akan hadir di Hijaz. Mereka rela eksodus rame-rame semua ke Thaif dekat Mekah. Mereka tahu. Makanya peristiwa riba pertama kali terjadi di tanah Arab di Thaif. Ya, karena diajarin oleh orang Yahudi. Nah, kemudian ketika itu mereka tahu lagi, oh dia ternyata ke Yasrib, Madinah nih. Pindah-pindah, mereka pindah ke Madinah. Jadi Yahudi sudah ada duluan di Madinah, Rasulullah belum hijrah. Ya, Rasulullah SAW belum hijrah. Makanya suku Aus Khazraj mereka berperang tawuran enggak jelas 40 tahun. Kompornya orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi jualan senjata di situ. Jualan panah, jualan tombak. Ayo kamu perang, nih belinya sama kita. Kayak begitu sekarang juga. Ada kita ini perang, nih ada kompornya tuh. Ada yang tukang jualan senjata tuh. Siapa itu? Nah, kayak begitu juga. Karena kalau gak ada perang gak laku kan. Buat apa senjata mahal-mahal gak laku. Nah, kayak begitu juga. Terus? Dan Abu Thalib ternyata mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Terus? Walamma hamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira lahu qala Allahu ta'ala lahu ma kana linabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk memohonkan ampunan ya untuk Abu Thalib, maka Allah Ta'ala berfirman, maka nabi nabi tidak layak bagi nabi maupun orang yang beriman ayastaghfirulil musyrikin, untuk memohonkan ampunan kepada musyrikin, walau kanu li qurba, walaupun si musyrik tadi ada kerabat dia yang paling dekat, mimba di tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum, bahwasanya si musyrikin ini ashabun nar, ashabul jahim, ya, adalah penduduk neraka jahim. Terus lanjut, falaisa imanu mujarradat tasdiqi bil qalbi. Tapi mujarradah. Maka iman bukan sekedar membenarkan di kalbu saja, karena Abu Thalib juga membenarkan. Terus, li anna katsiran minal kufari yusaddiquna bil qulubi. Karena mayoritas atau banyak orang-orang kafir membenarkan dengan kalbu mereka. Terus, walakin angaru min babil juhudi wal inadi wal istighfari. Namun mereka mengingkari karena menentang. Karena penantangan, ya, karena juhud, inat, melawan dan kesombongan. Terus, udah aja ya, cukup ya. Nanti kita lanjut habis zuhur, ya. Setelah itu kita baca buku Al Bidah, ya, Bayan Al Bidah Muasirah, fil iman, insyaallah. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.